Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhya. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mujadi sebagai Ki Sangikiwo, Riza sebagai Sanaha, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna ditawan oleh Ki Sangikiwo yang merupakan guru utama dari Padepokan Poh Pitu. Raden Sanjaya yang tidak ingin menimbulkan keributan di Padepokan itu membiarkan dirinya dikurung dalam kamar tahanan yang kokoh. Anting Wulan dan Sakapal Waguna mengikuti kemauan junjungannya. Dan malam harinya di Padepokan Poh Pitu itu, tidak terlalu sukar bagiku untuk menemukan bilik wanita itu. Dengan mengikuti Ki Songgar, aku dapat mengetahui tempat ini. Akan kucoba dekati bilik itu dan melumpuhkan 5 orang penjaganya. Agar tidak terjadi keributan, aku harus melumpuhkan 5 orang penjaga bilik itu sekaligus. Iya. Berhasil. Kini aku akan mencoba masuk dan melihat ke dalam. Mudah-mudahan aku berhasil menemukan orang yang kucari itu. Tak ada seorang pun di ruang tengah pondok ini. Mungkin wanita itu berada di dalam kamar itu. Apakah ada orang di dalam kamar? Tuan Putri? Hei, siapakah kau ini anak muda? Mengapa kau memasuki pondok ini tanpa mengetuk pintu? Ampun Tuan Putri, saya adalah Sanjaya. Saya datang kemari ingin berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Sanaha. Apakah Tuan Putri adalah orang yang saya cari? Siapakah kau ini anak muda? Apakah penjaga pondokku telah memberikan izin padamu? Juga Paman Sangikiwo? Saya adalah Sanjaya, putra ayahanda Sana dari Galuh. Apakah Tuan Putri di hadapan saya adalah Sri Sanaha? Kau... Apakah saya kini tengah berhadapan dengan Sri Sanaha? Sanjaya... Apakah kau benar putraku? Benarkah kau ini Sanjaya putraku? Dan kau, benarkah kau ini adalah ibuku, Sanaha? Mengapa jika kau memang ibundaku, kau tidak tinggal bersama-sama dengan ayahanda di Galuh? Dan mengapa ayahanda dalam surat mengatakan bahwa aku bukanlah putra beliau? Bagaimana? Begitukah katanya? Begitukah Kandasana berkata? Ini, kau bacalah. Bacalah surat yang telah ditulisnya. Raden Sanjaya kemudian menyodorkan surat yang diberikan ayahandanya pada wanita di hadapannya. Sambil menangis terisak-isak, wanita itu mengambil dan membaca surat yang diberikan oleh Raden Sanjaya. Baru saja ia selesai membaca surat itu. Tuan Putri! Anak setan! Kau berani mengganggu Tuan Putri junjungan kami? Paman Sangi, biarkanlah anak muda ini bersama-sama denganku. Biarkanlah aku berbicara dengannya. Ketahuilah, Paman. Dia adalah putraku. Oh, iya. Tapi saya tidak pernah tahu itu. Dan lagi, saya khawatir Tuan Putri salah melihat. Bukankah Tuan Putri tidak pernah melihatnya kembali? Setelah Tuan Putri meninggalkannya 16 tahun yang lalu, apakah... Maafkan hamba, Tuan Putri. Apakah bukan tidak mungkin ini adalah jebakan dari Ki Darmodaya? Aku tahu. Aku mengenal putraku dengan rasa dan batinku. Percayalah, Paman. Dan tinggalkan aku bersama-sama dengannya. Baik. Baiklah jika begitu. Maafkan hamba, Tuan Muda. Hamba akan melepaskan dua teman tuanku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Paman. Aku mengerti. Semua yang Paman lakukan adalah demi kepentingan ibundaku semata. Terima kasih. Dan tolong sampaikan pada dua orang kawanku. Aku akan menemuinya besok pagi-pagi. Baik, baik. Hamba permisi. Bagaimana? Apakah kau menjadi jelas? Sekarang ceritakan padaku. Siapakah sesungguhnya dirimu? Apa hubunganmu dengan ayahandaku? Sebaiknya kita bicarakan masalah ini di luar. Bilik ini terasa menjadi semakin kecil saja. Menjadi semakin pengap. Bilik ini tidak mampu menahan gemuruh dan gejolak perasaanku. Kita bicarakan perihal ini di luar, di kaki gunung Ukir. Baik. Baiklah. Mari kita tinggalkan bilik ini. Agung yang dihormati di padepokan itu kemudian keluar dari dalam biliknya dan diikuti oleh Raden Sanjaya. Setelah menyatakan maksudnya pada para pengawal yang menjaga pondoknya, bersama dengan Raden Sanjaya, ia melangkah meninggalkan biliknya. Di mana kita akan membicarakannya? Di atas sana. Lihatlah itu. Bulan yang sepotong kecil mulai kelihatan sinarnya. Awan gelap telah berpindah dan menikap bulan sabit itu. Baiklah. Ayolah kita terus ke atas sana. Ya. Di tempat inilah Aku akan mencoba menyikap sejarah dirimu, diriku, dan juga diri ayahmu. Ya, sejarah keluarga kita. Sang Weci Kandayun Buyutmu, Raja Besar Galuh berputra 3 orang, yaitu Rahyang Sempak Wajah, Rahyang Kidul, serta Rahyang Mandi Minyak. Dan yang menggantikan kedudukan Buyutmu adalah kakek mandi minyak. Sedangkan kakek Sempak Wajah dan kakek Kidul menjadi resi guru. Kakek Sempak Wajah menjadi resi guru di Galunggung. Dan kakek Kidul menjadi resi guru di Denuh, kaki Gunung Ciremai, yang kemudian dikenal nama Resi Wanayasa. Oh, guru dari Kakang Saka dan Kak Wulan. Kau telah mengenalnya? Belum. Tapi saya sempat melihatnya sesaat sebelum... Aku tidak boleh menceritakan tentang kehancuran Galuh saat ini pada ibundaku ini. Ada apakah? Kau tiba-tiba melamun? Tidak. Lanjutkanlah kisahmu itu. Baiklah, Sanjaya putraku. Baiklah. Kakekmu mandi minyak adalah seorang laki-laki hidung belang. Seorang laki-laki bejat yang sangat memalukan. Kakek mandi minyak? Ya. Kakek mandi minyak adalah seorang laki-laki yang berakhlak bejat. Ketika kakek Sempak Wajah sakit, ia mengundang istrinya yang sangat cantik, yaitu Rababu. Kakek mandi minyak sangat tergila-gila pada istri saudaranya itu. Ia merayu sampai akhirnya Rababu memenuhi kehendak hatinya, kehendak nafsunya. Akhirnya Rababu melahirkan anak yang sebenarnya adalah putra dari kakek mandi minyak. Dan putranya itu diberi nama Sana. Ayahanda. Ya, ayahandamu. Dan kakek mandi minyak adalah kakekmu. Lalu apa hubungannya semua itu dengan diri saya? Dengan minggatnya ibu dari Galuh, dengan sikap ayah yang aneh ini, yang saya lihat dari suratnya? Kakekmu mandi minyak menikah dengan putri Medang dan berputra beberapa orang, dan salah satu di antara mereka adalah aku, ibundamu. Apa ini? Apakah kau bercerita benar? Mengapa semuanya menjadi sedemikian kacaunya? Saya semakin menjadi tidak mengerti. Apa yang engkau tidak mengerti, anakku? Aku ibundamu. Dan Sana adalah ayahandamu. Tapi mana mungkin itu terjadi? Bukankah menurut cerita tadi, engkau dan ayahanda adalah saudara, saudara seayah? Ya. Tapi itu telah terjadi. Dan kau adalah hasil dari perkawinanku dengan suamiku, dengan saudaraku. Kakekmu mandi minyak adalah yang harus bertanggung jawab. Ketika kakek dan seluruh keluarga merencanakan pernikahan aku dan Sana, ia tak dapat menolak. Ia tidak berani untuk membuka aibnya itu. Maka terjadilah perkawinan itu. Gila! Benar-benar memalukan. Memalukan! Aku tidak pernah mengetahui sebelumnya. Demikian juga ayanda. Dan ketika kami tahu, kami mendengar hal itu, aku pindah dan meninggalkan ayahandamu. Aku pindah kemari, ke Keraton Mandini, dan kemudian mengansikan diri di Padepokan Poh Pitu. Tapi mengapa ayahanda tidak mau mengakuiku sebagai putranya dalam suratnya itu? Aku mengerti, Sanjaya. Aku mengerti. Semua itu karena perasaan sesalnya dan juga untuk memperbesar rasa penasaran dalam dadamu. Aku tahu pasti isi hatinya. Saat ini dia tak dapat lagi menahan rahasia itu. Karena itu, dengan caranya, Aidamu telah memaksamu untuk datang mencari aku. Jadi kau benar ibundaku. Oh, ibunda, apapun yang telah terjadi, aku tetap menerimamu sebagai orang tuaku. Bunda. Oh, anakku, Sanjaya. Setelah mengantarkan ibundanya kembali ke pondok, Raden Sanjaya mencari Saka Palwakuna dan Anting Wulan. Ya, mereka telah kami tempatkan di bilik tamu. Mereka menempatkan dua kamar di sebelah selatan padepokan ini. Nah, itu di sana. Raden bisa menanyakan pada para penjaga. Mereka sudah saya beritahu tentang siapa sesungguhnya Raden. Sudahlah, Paman. Biarkan saja mereka beristirahat. Oh, iya. Keduanya tentu lelah sekali setelah melakukan perjalanan berangin-angin di hutan. Ya, baiklah. Ayo, marilah ikut saya jika Raden hendak beristirahat. Saya akan tunjukkan kamar yang baik untuk Raden tempati. Mari. Biarlah, Paman. Nanti saya akan mencari Paman ataupun mencari kamar Kakang Saka jika saya mengantuk dan ingin tidur. Oh, iya. Apakah Paman dapat menemani saya berbincang-bincang sebentar? Ya, tentu saja, Raden. Paman akan menemani Raden jika memang Raden belum mengantuk. Belum, Paman. Ya. Aku belum mengantuk. Paman, apakah Paman dapat menceritakan sedikit tentang perihal Kerajaan Mandini? Tentang kemelut yang terjadi dengan padepokan ini, ya. Hingga Paman mencurigai saya. Ya, tentu Raden. Tapi, apakah ibunda Raden belum menjelaskan hal itu? Belum, Paman. Kami membicarakan masalah keluarga yang jauh lebih penting. Ya. Raden harus menemani ibunda Raden. Ya, Raden tidak boleh meninggalkan beliau. Saat ini, ibunda Raden tengah dalam kegelisahan hati. Tapi apakah penyebabnya, Paman? Ceritakanlah. Ya, baiklah. Akan saya ceritakan. Tapi saya mohon, Raden mau berjanji untuk tidak meninggalkan ibunda Raden. Kasihan sekali. Ya, berjanjilah, Raden. Itu sudah pasti, Paman. Aku baru saja bertemu dengan beliau, dan saat ini ibundaku dalam kegelisahan. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkannya, Paman? Oh, bagus. Baiklah. Jika begitu, dengarlah cerita hamba ini. Kemudian Ki Guru Samikiwo menceritakan kejadian yang menimpa junjungannya Sri Sanaha. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya di padepokan Poh Pitu. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan dari Resi Amista. Ayo. Di sekitar kaki Gunung Wukir, Resi Amista kelihatan tengah menyeret dengan susah payah tubuh dari seorang laki-laki yang bertampang seram. Ayo. Kurang ajar. Aku terpaksa harus bersusah payah. Aku harus bersabar untuk tidak membunuhnya. Laki-laki ini berbahaya. Aku tidak boleh menjadi lengah. Jangankan luka, jalan darah yang tertotok pun mampu dilancarkan dengan kehebatan aji simpanannya. Aku harus mendapatkan ajinya itu. Aku yakin aji itu merupakan aji kesaktian yang hampir tidak berbeda dengan aji rawa rontek yang kukenal itu. Thank you. laki-laki yang tak berdaya itu ternyata adalah Suro Abur-Abur yang memiliki simpanan ilmu yang membuat Resi Amista cemburu dan ingin menguasainya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Resi Amista? Apakah ia akan berhasil mengorek simpanan ilmu dari Ki Suro Abur-Abur? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.